kasih kesempatan waktu. Semoga akan ada dua pertanyaan yang langsung insyaallah dijawab oleh Ustaz. Ada Pak? Ada. Ustaz mau saya bacakan atau? Baik. Bagaimana harus bersikap terhadap yang bukan saudara seiman? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Rasanya tidak ada yang lebih tepat menjawab pertanyaan ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtanah ya, ayat 8, mohon dicek. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian berlaku baik dan objektif dengan orang-orang kafir yang tidak pernah memerangi kalian dan mengusir kalian dari rumah kalian. Ayat ini bahwa orang non-muslim itu dibagi dua, kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita, maka yang namanya memerangi kita punya hak untuk melawan dan saya rasa tidak ada masalah tentang hal tersebut. Sebagaimana apabila Indonesia diperangi maka punya hak untuk melawan. Dan yang kedua adalah dhimmi, atau mungkin tiga, mu'ahad, kafir yang tinggal di lingkungan kita meminta suaka politik atau memang tinggal di bawah pemerintahan umat Islam. Orang seperti itu yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita atau mendzalimi kita, maka berlaku baiklah kepada mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pastikan Allah tidak pernah melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Dan itu terbukti dengan sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah maupun di kota Madinah. Nabi punya hubungan yang sangat baik dengan Abu Thalib. Dan Nabi sallallahu alaihi dari orang Yahudi dan akhirnya masuk Islam di tangan beliau. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus menunjukkan sebagai bangsa yang besar dan objektif dan bisa menempatkan diri dan tidak memukul rata orang. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyampaikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah dendam pada orang yang telah menyakiti beliau. Saya rasa redaksi saya bukan seperti ini, tetapi ya maknanya kita bisa tangkap lah. Sehingga beliau selalu menggunakan bahasa yang santun dalam berdakwah. Tangan ini banyak sekali seorang alim yang ilmunya sudah mumpuni tidak bisa berkata seperti cara dakwah Nabi SAW, sehingga menyindir orang tindakannya sangat tidak sesuai dengan bunyi hadis yang tadi Ustaz bahas. Bagaimana solusinya Ustaz? Jazallah khairan kafiran. Ya, terima kasih. Jazallah khairan. Ya, ini PR kita ya. Banyak alasan, di antaranya memang mungkin perlu pembenahan dari awal. Ulama terdahulu itu cara mereka belajar kunna nata'allamul adaba qabla an nata'allamal ilma. Dulu kita belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Bahkan sebagai belajar adab 20 tahun. Jadi dari awal memang sudah terkondisikan gitu loh. Nah ini kadang-kadang yang tidak ada di banyak lembaga-lembaga pendidikan kita gitu. Lebih menitikberatkan transfer ilmu. Transfer ilmu sebagai knowledge, bukan sebagai sebuah kehidupan. Dan akhirnya ketika merasa sendiri pintar, gampang dalam menjatuhkan dan menyerang orang. Itu yang perlu kita butuh materi adab ini. Butuh materi adab dan duduk mendengarkan penjelasan para ulama tentang masalah ini. Jadi itu yang pertama yang terkadang hilang. Jadi adab itu penting. Dan dunia ilmu itu tidak bisa dipisahkan dengan adab. Makanya sekali lagi slogan dan salah satu konsep para ulama terdahulu, al-ilmu rahmah. Ilmu itu membuat orang-orang yang mempelajarinya saling menyayangi. Saling menyayangi, saling mencintai, saling mensupport, saling mendukung, dan ini yang perlu kita hidupkan kembali, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di dunia ilmu itu kan semuanya itu standarnya tinggi. Bayangkan kalau kita kan misalnya punya ustadz gitu ya. Kita punya ustadz, misalnya ustadznya namanya Ustadz Ahmad. Kita biasanya panggilnya gimana? Anda belajar sama siapa? Ustadz Ahmad. Itu kalau pakai standar tentang adab, sebagaimana dijelaskan Khatib al-Baghdadi, lalu juga disinggung juga oleh Syekh Bakar Abu Zaid, salah satu ulama senior yang sudah meninggal, beliau punya buku Ihliyatut Thalabil Ilm, dan juga disinggung juga oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Karena kalau di dunia para ulama dulu, kita tuh kalau manggil guru kita itu ustadzuna, lalu kita doakan hafizahumullah gitu, atau hafizakumullah. Ustadku atau ustad kami fulan, ustad fulan, semoga Allah menjaga dirimu. Jadi sampai seperti itu loh, manggil ustad A saja itu kurang di dunia para ulama. Jadi yang di dunia para ulama itu SOP-nya ustadzuna atau ustadi, ustadku atau ustad kami, sebut namanya, baru semoga Allah menjaga diri Anda. Kelamaan ya. Lamaan kayaknya. Kalau di tanah air tat gitu ya. Tat kan tugasnya tat lagi itu kan kalau awalannya salah kan enggak enak, hadirin sekalian. Jadi subhanallah. Ya itu tadi karena kan enggak belajar adab. Langsung masuk ini aja gitu loh. Jadi ini yang perlu kita camkan. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebabnya metode belajar sekarang itu gak talaki dengan para ulama, gak ketemu masyaikh. Artinya baca dari artikel atau mungkin lihat video atau radio atau TV atau buku otodidak. Salah satu ulama hadis yang diakui ilmunya, Syekh Masyhur Hasan Salman, ketika menjelaskan salah satu penyebab kenapa lisannya Ibnu Hazm itu tajam banget gitu. Baik, itu kan serem banget. Makanya buku Al-Muhalla itu tidak direkomendasikan kepada penuntut ilmu yang pemula. Karena kalau orang belajar langsung baca buku Al-Muhalla karya Ibnu Hazm, itu pasti gak punya adab gitu. Karena beliau tuh kalau mengkritik Imam Syafi'i itu tajam banget. Nah, kata Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah, salah satu penyebabnya karena Ibnu Hazm itu lebih banyak baca otodidak daripada duduk di majelis. Itu salah satu konklusi para ulama. Jadi memang cerdas banget, bacanya jago banget. Tetapi itu tadi kalau kita enggak, itu suasana tuh beda, ketawaduan tuh beda. Orang kalau baca buku, apalagi dia cerdas, itu merasa dirinya paham semuanya. Beda kalau duduk bareng, dia akan lihat ada yang lebih senior, ada yang lebih dari dia, ada yang teman pengajiannya itu pengamalannya tuh hebat banget, atau paling enggak dia akan merasa lebih bawah, lebih di bawah gurunya sendiri. Di dunia kalau langsung berinteraksi dengan masyarakat itu beda loh. Saya pernah ikuti kajian Syekh Abdul Raziz Ar-Rais, salah satu ulama di Riyadh. Itu begitu beliau mau ngisi kajian, ini baru pembukaan nih, baru innalhamdulillah, itu udah ada yang berdiri interupsi. Bayangkan ini belum ngomong, udah interupsi. Langsung nanya. Dijawablah oleh Syekh Abdul Aziz. Syekh Rais dijawab, dia gak puas, dibantah. Jadi dibantah, dilawan. Dijawab lagi, dilawan. Akhirnya kan molor-molor terus nih, padahal orang pada nunggu kajiannya. Akhirnya kata Syekh Rais, Anda duduk dulu, nanti setelah kajian kita bicara empat mata tentang masalah ini. Sopan tuh gitu. Lalu udah gak adab nih, udah gak adab tapi masih dijawab dengan sopan. Apa kata, apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Ini orang malah menuju pintu keluar. Dia gak puas, gak dijawab pertanyaannya, justru dipending, dia mau keluar. Tambah gak adab lagi kan. Terus kata Syekh Rais, ya fulan, zahabuka wabaka'uka yasurruni. Wahai fulan, jangan pulang, jangan keluar dulu. Kepergianmu ini itu menyedihkan diriku. Dan kalau engkau berkenan tinggal, duduk, itu menyedihkan dan menyenangkan diriku. Subhanallah. Itu orang gak jadi keluar, duduk aja gitu. Terharu lah digituin sama Syekh. Coba antum, ini Syekh besar gitu ya. Terus pas antum mau pulang, Pak, kalau bisa jangan pulang. Bapak di sini itu benar-benar menyenangkan hati saya. Kira-kira kita pulang enggak? Enggak pulang insyaallah. Terharunya orang udah pada bubar, kita tetap di masjid tersebut ya, saking terharunya sama Syekh tersebut. Jadi hadis kan, nah sikap-sikap begitu kan gak ada di bangku kuliah, gak ada di buku tuh, gak ada. Nah, makanya kita butuh guru yang benar-benar memberikan teladan kepada metode itu, belajar dengan guru yang santun, yang bijak, yang baik, yang benar-benar tahu hak seorang muslim, sehingga mereka pun terpengaruh dengan gaya gurunya tersebut. Nah ini penting. Karena dan kita lihat juga di apa namanya, di tanah air, di sebagian tempat itu orang yang cenderungnya belajarnya otodidak itu biasanya tajam lisannya dan langsung gampang nyikat orang. Tapi kalau misalnya orang memang sudah bertahun-tahun bersama para ulama, bersama para masyayikh, itu lebih tenang, lebih santun, lebih santai, enggak meledak-ledak dan seterusnya. Karena itulah ajaran dan didikan para ulama kita yang benar-benar ulama ya, yang benar-benar ulama. Jadi kenapa sih Abu Bakar, orang lihat Abu Bakar, apa kata Nabi SAW, arfaku ummati bi ummati Abu Bakar, orang yang paling sayang kepada umatku itu Abu Bakar. Demikian karena beliau adalah orang yang paling sering bersama Rasulullah SAW. Simple aja, Nabi adalah orang yang paling luar biasa. At-Taubah ayat 128, bil mu'minina raufur rahim, sama orang-orang beriman tuh sangat sayang sekali. Ya otomatis orang yang paling sering bersama beliau itu terpengaruh dengan gaya beliau. Jadi ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisaw. Jadi pentingnya tadi, pentingnya duduk di majelis, duduk bareng, baca buku-buku para ulama. Itu fungsinya demikian loh. Fungsinya demikian. Agar kita tawadhu, agar kita tahu betapa pentingnya adab di dalam dunia ilmu. Wallahu ta'ala. Dan kalau kita lihat Ustaz seperti itu, doakan beliau. Jangan kita gibahin lagi sama beliau. Jadi ya doakan, semoga lebih santun. Kalau mau kasih kritik, kritiknya ngebangun, kritiknya yang sopan juga, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mohon mungkin pertanyaan ini tidak terkait dengan tema kita. Berharap mendapatkan jawaban dari Ustaz hari ini. Oh, hari besok nggak bisa luar biasa. Jika seorang teman non muslim mengundang kita ke rumahnya untuk suatu jamuan, sementara kita tahu bahwa ia sering mengkonsumsi hal-hal yang haram, lalu bagaimana sikap kita? Menolaknya tentu saja membuat ia tersinggung dan suatu saat ia tidak mau bergaul dengan kita lagi. Namun kalau kita hadir, bagaimana kita bisa makan? Tahu wadah atau tempat makannya tersebut untuk mengkonsumsi hal hidangan-hidangan yang tidak halal. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Ya. Terima kasih jazakallahu. Berarti ini yang disuguhkan halal gitu ya. Tapi di lain kesempatan dia menggunakan tempat atau wadah itu dengan untuk hal yang haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada taharah dan bab najis. Apabila sesuatu benda najis atau daging yang najis atau makanan yang najis atau yang haram, yang najis lebih tepat ya, itu terkena ke sebuah wadah, maka jika wadah itu dibersihkan, maka sudah bersih dan bisa digunakan untuk atau bisa digunakan untuk event yang lain. Kalau itu air liur anjing, baru harus dicuci sebanyak kali dan yang pertama dengan tanah. Dan setelah itu bebas. Makanya kan kita tahu dalam air liur anjing cuci gitu loh. Cuci ulahuna biturab dan yang pertama tanah. Itu menunjukkan digunakan kembali dan enggak ada masalah setelah itu. Karena kalau enggak boleh berarti harus dibuang. Jadi selama itu dicuci bersih dan najisnya nggak ada lagi, maka nggak ada masalah sama sekali. Lebih simpel, ya tinggal dihilangkan aja, haram lebih aman. Jadi kalau memang di dalam jamuan itu nggak ada yang haram, adanya yang halal, tetapi karena dia non muslim di kesempatan yang sebelumnya wadahnya digunakan untuk hal yang haram, maka itu urusan dia. Pun ketika dia mengundang kita, sekali lagi itu tidak ada hal-hal yang haram tersebut, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan kita tahu bahwa Nabi pernah diundang oleh seorang Yahudi dan Nabi datang dan makan di tempat tersebut karena itu halal. Jadi insya Allah nggak ada masalah sama sekali. Wallahu ta'ala bisawab. Dan apakah kita boleh wajib datang? Terjadi perbedaan wajib atau tidak karena ini mengundang non muslim, tetapi sekali lagi kita boleh datang sebagaimana Nabi datang. Walau kalau misal ada pertanyaan langsung, yang langsung dulu biar ganti suasana dulu deh. Boleh, silakan Bapak Ibu yang silakan langsung melanjutkan jari. Mungkin dua orang dulu karena waktunya tinggal sekitar 15 menit. Jadi bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu mau bertanya atau mungkin sudah nulis, nah daripada dengan bisa tuh langsung ditanyain. Bagaimana? Anjuran buka atau saya bacakan, oh ini satu dulu nih. Oh, atau baca dulu. Boleh saya baca? Boleh. Oke. Okay. Tadi ada yang mau nanya langsung? Atau dua cuma ada akhirnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam mau berteman kita lebih berhalangan untuk memperingatkan teman itu karena perbuatan jadi daripada kita kebaikan. Gimana, ya? Kita lebih sering bisa atau kita bisa menyampaikan kebaikan, memberitahu bahwa ini salah, apa ini baik daripada menunjukkan teman itu orang salah gitu. Karena terhalang oleh apa ukhuwah itu. Kita takut ukhuwah kita jelek dengan teman tersebut. Nah, bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak baik, tapi bisa diterima itu dengan tanpa merusak ukhuwah di antara teman. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Mungkin sebelum satu lagi, hal yang tidak baiknya berkenaan dengan fundamental agama atau bagaimana? Semua bisa. Terima kasih. Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Iya, ini yang perlu kita tekankan. Sebagian orang berpikir hubungan yang baik itu adalah hubungan tanpa hubungan yang isinya hanya mendukung secara positif. Dan ini keliru. Kata Imam Syafi'i, kalau Anda masih basa-basi dengan teman Anda, bukan sahabatnya. Artinya sahabat itu dia akan menjelaskan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau kita masih sungkanan, berarti kan hubungan kita gak dekat dengan dia. Dan ini ditambah kultur kita sebagai orang timur atau orang Indonesia yang pakewunya kuat banget. Padahal sekali lagi surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi wujudnya manusia berada di kerugian kecuali orang yang beriman. Jadi kita harus beriman dulu nih, baru wa amilu salihat, amal saleh, amal saleh, akidahnya benar, rukun imannya di rajin sholat, puasa, zikir, salawat, haji, umrah, cukup? Enggak. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Enggak akan keluar dari kerugian sampai dua kriteria lagi kita penuhi. Yang pertama adalah saling memberikan nasihat atas kebenaran dan kesabaran. Kata tawasau, tawasau itu timbal balik. Artinya dalam hidup kita harus memiliki dua peran, penasehat dan dinasehati. Orang yang dalam hidupnya nasehatin orang terus dan gak pernah dinasehati, dia akan rugi terus. Rugi. Walaupun hafalan 30 juz Bukhari Muslim hafal, sholat lain luar biasa, sholat 5 waktu selalu di masjid, lalu dia berbakti kepada orang tua dan seterusnya, suka ngisi tausiah, ceramah kemana-mana, tapi gak pernah dinasihatin orang. Atau orang takut kasih nasihat sama dia karena galakan dia daripada itu orang. Karena bahasanya tawasau. Kita nasihatin dia, dia nasihatin kita. Itu makna. Kita memberikan masukan, kita diberikan masukan. Kalau enggak rugi. Itulah hakikat dari ukhuwah Islamiyah. Jadi kita harus menasihati orang dan orang itu pun harus menasihati kita. Kita enggak boleh malu dan kita pun juga harus buka diri. Makanya sebagian para ulama klasik mengatakan apabila manusia tidak menasihati Anda, maka Anda orang yang buruk. Karena ketika manusia tidak menasihati Anda, itu konotasinya negatif. Mereka takut sama Anda, Anda jaga jarak dengan dia, mereka sehingga gak dekat, dan seterusnya. Hadirin, Nabi aja terima nasihat dan menasehati. Bukankah ketika Sulhul Hudaybiyah Nabi SAW meminta para sahabatnya tahalul, gak ada yang tahalul. Bukan karena membangkang, tidak, tapi mereka berharap ada revisi dari langit. Maka diberikan masukan Ummu Salamah, ini benar-benar udah baku nih, udah gak ada revisi, gak ada. Ya udah, sekarang kalau saya kasih sarankan, engkau keluar, gak usah bicara, langsung tahalul dan sembelih. Akhirnya Nabi ikuti, dan semua sahabat mengikuti beliau. Karena mereka tahu gak ada revisi lagi, karena sudah ek. Jadi kalau Nabi menerima masukan dari Ummu Salamah, bagaimana dengan kita? Nabi ingin perang di dalam kota, tapi Hamzah dan anak-anak muda pada saat itu minta kota di Uhud. Nabi ikuti, Nabi menerima masukan. Jadi kalau Nabi menerima masukan, bagaimana dengan kita? Dan itulah kehidupan Nabi dan para memberi masukan dan masukan. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun sebuah hubungan atau relationship yang bagus, kita harus kasih masukan dan dia harus kasih masukan ke kita. Kalau enggak, itu bukan. Dan kita tahu Nabi bersabda, al-mu'min mir'atu akhi, seorang mu'min bagi saudaranya. Yang namanya cermin itu apa sih? Yang namanya cermin adalah tempat kita melihat kekurangan kita, ketidakrapian, debu yang ada di fisik kita atau di wajah kita. Dan begitu juga peran seorang mukmin, dia harus bisa memberitahu di mana debu itu, di mana ketidakrapian itu, di mana kesalahan itu. Kalau enggak, kita bukan seorang mukmin yang. Jadi hubungan saling memberikan nasihat itu penting, dan kita enggak akan solid tanpa keterbukaan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana caranya itu kan. Yang pertama itu tadi, niatnya apa? Niatnya ingin dia jadi baik, bukan menjatuhkan, membuka aibnya atau kan gitu ya. Terkadang kita ngomongnya aja menasehat, menjatuhkan. Buktinya sebagian di antara orang itu temannya udah minta maaf tetap aja diserang. Gitu loh. Pak, saya akui saya salah. Tunggu dulu, saya mau nasihatin Anda nih. Enggak, dia, saya udah tahu Pak, saya salah. Enggak, diam dulu, diam. Saya mau nasihatin nih. Kenapa Anda begini? Ya, itu berarti meluapkan maaf, bukan nasihat. Om, dia udah tahu, lagi buat apa lagi Anda bicara? Tapi kan kita belum puas sebelum kita tumpahkan unek-unek kita. Kan biasanya gitu tuh. Dan sampai dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Ini makanya nasihat kita terkadang mentah gitu loh. Karena kita enggak jujur. Terus yang kedua, lihat sabda Nabi dalam hadis Muslim, unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolonglah saudaramu yang zalim atau terzalimi. Para sahabat bilang, kalau menolong yang terzalimi, kita tahu ya Rasulullah, gimana nolong yang zalim? Ada orang jamret, kita bantu pelan, bingung juga nih. Kata Nabi SAW, cegah dia. Dan salah satu bentuk pencegahan, kasih nasihat. Nah, Nabi katakan, mencegah, menakar, kritik, menyalahkan, ingatnya tolongan, unsur akhaka, tolong saudaramu, bukan semangat menjatuhkan. Nah, ini kadang-kadang kita suka kebalik. Jadi kalau mengkritik, mencegah orang, nahi mungkar, itu semangatnya semangat pertolongan. Yang namanya sih. Nah, hadirin sekalian, ini yang jadi masalah. Terkadang kita tuh clash sama orang bukan gara-gara konten, tapi cara, tapi bagaimana cara penyampaiannya. Kata para ulama, al-ibrol yuqal walakin kaifa yuqal. Terkadang para permasalahannya bukan apa yang disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikan. Hadirin, sosok itu mau potong tangan kita, tapi karena kita tahu dia ada di pihak kita, kita gak marah. Iya gak? Ketika dokter bilang, Pak, mohon maaf, tangan Bapak harus kita amputasi karena Bapak punya gula, ini busuk. Tersinggung gak sama tuh dokter? Dokter jangan kurang ajar ya. Ini Allah, kenapa dipotong-potong? Kan enggak, kita maaf, padahal orang mau potong tangan loh. Kita gak marah. Tapi ketika di pasar kita ditampar orang, kira-kira marah gak? Lebih enak mana, ditampar atau dipotong? Agak berat ya pertanyaannya. Soalnya lebih enak mana kan gitu ya. Oke, kebaikan lebih sakit mana, ditampar atau dipotong? Ya dipotong, tapi kenapa yang dipotong kita gak marah, ditampar kita marah? Karena kita tahu yang nampar ini nih semangatnya menjatuhkan. Kita marah dong. Tapi Pak Dokter, itu semangatnya semangat menolong, kita bisa terima. Terkadang bukan masalah konten, tapi bagaimana cara menyampaikan. Kadang-kadang perlu kita pelajari, dan itu dipahami benar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah menasihati Abu Dzar agar tidak mengurus harta anak yatim dan menjadi hakim, oh itu kan sensitif tuh. Abu Dzar ini gak boleh pegang duit, karena kalau pegang duit habis gitu. Ibu-ibu kalau pegang duit apa? Habis gitu. Kok sama banget ya saya Pak Ustaz. Tapi beda ininya, beda motivasinya. kalau megang duit itu langsung infak sedekah bagi-bagi gitu loh. Jadi kalau dia dapat harta anak yatim 3M dibagi-bagiin, ya kesian kan anak yatimnya. Gitu loh. Kalau kita kan dibelanjain, kalau Abu Dzar itu dibagi-bagikan. Makanya Nabi bilang, "Nah, ini Abu Dzar enggak boleh nih pegang duit." Tapi kan itu kan nasihat yang sensitif karena meragukan kapasitas dan kemampuan seseorang, dan seseorang enggak mau diragukan. Kan kita enggak suka orang underestimate sama. Gimana cara Nabi katakan, "Ya Abu Dzar, inni uhibbu li nafsik ma uhibbu li nafsi. Wa Abu Dzar, aku menginginkan untukmu apa yang aku inginkan untuk diriku sendiri. Jangan menjadi hakim dan jangan menjadi hakim." Jadi, kasih mukaddimah. "Ya Abu Dzar, aku tuh ingin kebaikan untuk kamu gitu. Aku yang aku inginkan untuk diriku, aku inginkan kamu memperolehnya. Yang aku enggak ingin kamu punya juga." Jadi orang bisa terima. Orang bisa terima. Jadi cara penyampaian itu penting ya. Cara penyampaian itu pentingnya luar biasa. Wallahu taala alam bissawab. Jadi semangat pertolongan itu akan berubah banyak hal dari diri kita, ya. Masih ada waktu? Harus break. Oh, selesai yang bertanya. Ya. Apakah ada perbedaan antara menjalin ukhuwah Islamiyah dengan menjalin silaturahim mungkin yang lebih tepatnya kalau pakai istilah agama? Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah Islamiyah itu lebih umum, lebih general. Secara umum demikian. Artinya sesama seakidah dan seiman. Adapun silaturahim itu dari kata-kata rahim, rahim seorang ibu. Jadi orang yang memiliki hubungan darah dan dengan rahim seorang wanita. Itu perbedaannya. Walaupun seperti sebagian para ulama seperti Imam Qurtubi mengatakan hubungan sesama muslim pun juga bisa dikaitkan, bisa dinamakan silaturahim. Tapi ini pendapat tidak, bukanlah pendapat yang populer di tengah-tengah para ulama. Hukum asalnya silaturahim adalah hubungan darah keluarga besar. Adapun lebih general lagi sesama umat Islam itu yang dinamakan ukhuwah Islamiyah. Wallahu taala alam bisawab. Kita sampai jam berapa nih? Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana hukumnya membaca zikir secara keras-keras dan bersama-sama? Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal ini berhubungan dengan pengajian yang ada dalam melakukan hal tersebut. Apakah kita harus terus mengikuti zikir bersama dengan alasan menjaga ukhuwah? Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang terbaik Allah yang jawab ya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur fi nafsika tadarruan wa khifah du'un bil qaul. Allah berfirman dan berzikirlah kepada Rabbmu dengan menghadirkan jiwa dan hatimu tadarruan wa khifa dengan penuh ketundukan dan diri dan tidak dikeraskan. Itulah surat Al-A'raf ayat 205 di pagi dan petang hari, kata Allah. Jadi berzikirlah kepada Rabb dengan melibatkan hatimu fi nafsika. Jadi tadabburi. Jadi kalau baca Allahu Akbar jangan cuma Allahu Akbar aja. Allah itu maha besar. Dan alhamdulillah jangan hanya ucapkan alhamdulillah, tapi rasapi dong nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Terus hayati fa bi ayyi ala'i rabbikum antukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? tadarruan, dengan penuh ketundukan, tunduk gitu loh. Wa khifa dan lirih, suara yang rendah gitu loh, dengan penuh ketakutan kepada Allah, dan tidak dikeraskan dengan suara kalian. Saya rasa ini bijak ya, dan hendaknya kita semua merenungi ayat ini dan bisa mengamalkannya. Allah taala bisa. Ya, masih ada waktu, habis ya. Oh ya. Kalau cukup sampai di sini dan kita break dulu 5 menit karena bapak-bapak ibu-ibu juga perlu merefresh ya. Dan kalau yang mendengar aja perlu merefresh, apalagi yang berbicara. Jadi kita mulai lagi 5 menit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.